Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد siapa yang hafal bait terakhir anak-anak perhatikan. Tak boleh ngobrol sama temannya. Jauh. Kene, Pi. Mana kene? Jangan dekat-dekatan. Hamzah, menjauh sini. Iris. Fajar, masa nggak bisa? Ayo, duar. Dana. Alfi. Sultan. Apa artinya zuhal? Apa artinya Dimas? Apa itu zuhal? Bintang apa? Bintang Saturnus. Zuhal artinya adalah bintang Saturnus. Taib, qala al-imam Ibnul Wardi rahimahullah. Saddiqi syar'a wala tarkan ila. Rajulin yarsudu fil layli zuhal. Apa artinya yarsudu? Mengawasi. Saddiqi syar'a. Benarkanlah, berimanlah terhadap syariat. Wala tarkan ila, dan janganlah engkau berkawan. Ayo Mujahid, perhatikan. Kamu sudah enggak waktunya lagi sama anak-anak. Wala tarkan ila, dan janganlah engkau berkawan condong kepada rajulin yarsudu fil laili zuhal, seorang yang kerjaannya mengawasi di malam hari bintang-bintang, yaitu para munajjimin, para tukang sihir. Telah lalu bahwasannya bait ini adalah Imam Ibnul Wardi menasihatkan agar seseorang mencukupkan diri dengan syariat dan tidak perlu rukun, yaitu condong atau mendalami atau berkawan nimbrung dengan para kuhan, para munajjimin, atau umum pada orang-orang yang tidak berpedoman dengan syariat. Dan ini adalah nasihat yang sangat bagus, di mana al-Imam Ibnul Wardi mewasiatkan agar seseorang ikbal, yaitu menghadap dan fokus dengan mempelajari syariat ini. Karena sesungguhnya syariat ini di dalamnya terdapat kecukupan untuk urusan dunia maupun akhirat. Jadi syariat ini sudah cukup untuk bekal hidup, ini sudah cukup. kamu hidup di dunia ini hanya berpedoman dengan syariat ini sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi diatur. Diberi syariat, diberi undang-undang, diberi rambu-rambu agar mereka bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Karena itu syariat ini sudah cukup. Ayahsabul insanu ayyutroka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Di dunianya tidak diatur dan di akhiratnya tidak dihisab. Maka syariat ini adalah cukup untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Karena itu tinggal bagi seseorang adalah hanya saddiqis syar'a, cukup engkau beriman dengan syariat ini. Engkau mendalami dan mempelajari syariat ini, ini sudah cukup untuk bekal hidupmu. Perhatikan anak-anak. Belajar syariat ini, belajar agama ini sudah cukup untuk hidup. Faham? Anafi, perhatikan. Faham, Akil? Belajar ilmu agama dan mendalami agama Islam itu sudah cukup untuk hidup, untuk bekal hidupmu. Seumur hidupmu di dunia ini hanya berbekal dengan mendalami syariat itu sudah cukup. Karena di dalam syariat itu terdapat aturan segala sesuatu, terdapat adab-adab yang mengatur seseorang. Karena itu juga ini adalah nasihat bagi para orang tua untuk mencukupkan diri anak-anaknya itu cukup disuruh mendalami ilmu syariat. Diajari ilmu agama itu sudah cukup untuk bekal hidupnya. Sudah cukup untuk menghadapi huru-hara kehidupan yang kelam, yang terkadang berat, yang penuh rintangan dan cobaan. Itu sudah cukup dengan belajar ilmu syariat. Engkau menetapi syariat ini sudah cukup untuk hidup. Tidak perlu ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu hanya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Wa illa, dengan mempelajari syariat ini seseorang sudah bisa menjalani kehidupannya. Dia sudah tahu bagaimana caranya mencari ma'isyah. Wong rezeki itu sudah nempel, sudah disubsidi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dipelajari pun sudah bisa. Anak ayam sekali menetas baru lahir sudah bisa mencari makan bersama induknya. Apalagi manusia. Kalau masalah rezeki ini sudah tertulis dan sudah nempel di punggung masing-masing manusia. Di mana saja ia berada, maka rezekinya ikut. Karena itu dengan mempelajari syariat ini sudah cukup. Maka ajarilah anakmu, bimbinglah, didiklah anakmu untuk mendalami syariat ini. Niscaya itu sudah cukup untuk bekal kehidupannya di dunia ini dan juga di akhirat. Karena itu orang yang bilang belajar agama saja enggak cukup, harus seimbang dengan belajar dunia, ini enggak paham. Dikiranya agama itu hanya sholat, hanya zakat. Tidak, agama itu lebih luas daripada itu. Maka sekali lagi diperhatikan, mempelajari agama ini, mendalami syariat ini, sudah cukup untuk bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Paham? Karena itu dikatakan, saddiqis syar'a, cukup engkau beriman dengan syariat ini. Dan yang namanya tasdik itu harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang membenarkan sesuatu tanpa ilmu? Yang namanya saddiq, membenarkan itu harus didasari dengan ilmu. Maka sekali lagi, syariat ini adalah sudah cukup untuk mengatur kehidupan kita, segala seluk-beluk kehidupan kita sudah diatur oleh syariat yang mulia ini. Maka tidak perlu lagi rukun kepada para munajjimin dalam menjalani kehidupan. Kadang orang itu terlalu khawatir sehingga kadang pergi kepada peramal untuk meramalkan kehidupannya, bagaimana nasib saya nanti, bagaimana jodoh saya, bagaimana nasib pekerjaan saya ini, bagaimana nasib pabrik saya. Ini banyak sekali manusia yang seperti itu. Mereka khawatir dan mereka pusing di dalam menjalani kehidupan ini sehingga pergi kepada para dukun, kepada para peramal, kepada para ahli bintang, ahli primbon, dan yang semisalnya. Makanya Al-Imam Ibn Warji menasihatkan, sudah, enggak perlu semua itu. Cukup engkau berbekal dengan syariat yang mulia ini sudah. Enggak perlu lagi rukun kepada para munajjimin. Atau selain mereka, tidak perlu lagi kadang orang ahli kimia, dia akan menjalankan hidupnya dengan ilmu imianya. Kadang ahli IPA, menjalankan ilmu, menjalankan kehidupannya dengan sesuai dengan apa yang ia pelajari. Demikian juga sarjana ekonomi, demikian juga sarjana hukum, semuanya akan menjalankan kehidupan itu sesuai dengan apa yang ada dalam otaknya. Apabila semua itu berlawanan dengan syariat, maka tinggalkan. Tidak perlu semua itu. Tidak perlu kepada ilmu-ilmu, baik itu ilmu kimia atau ilmu, semua ilmu yang bukan bersumber dari syariat, kalaupun dibutuhkan, itu hanya secukupnya saja. Dan kalau enggak dipelajari juga enggak apa-apa. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang la yadurru al-jahlu bihi. Tidak tahu itu enggak berbahaya, enggak apa-apa. Kamu enggak tahu tentang kimia juga enggak apa-apa. Enggak tahu tentang seluk-beluk IPA maupun biologi ataupun semua itu juga enggak apa-apa. Dibutuhkan hanya sedikit saja di dalam kehidupan ini. Adapun kebutuhan syariat, kepada syariat ini maka lebih butuh daripada makan dan minum. Makan dan minum paling sehari 3 kali. Kalau ilmu tentang syariat ini setiap detik, setiap saat butuh. Maka inilah perbandingan ilmu syariat dengan ilmu-ilmu yang lain. Siapa kelotean ini? Karena itu, cukupkanlah diri dengan ilmu syariat ini. Ia sudah mewakili, sudah mencukupi untuk bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena itu jangan panik, loh anakmu gak sekolah. Paniknya minta ampun. Paniknya setengah mati kalau melihat seseorang anak kecil gak sekolah. Nanti bagaimana kehidupannya? Padahal anak kecil tersebut sekolah 24 jam selain tidur. Mulai dari ba'da subuh sampai tidur lagi, ia berada dalam pendidikan. Dididik oleh guru-gurunya, dididik oleh orang tuanya, semua itu adalah sekolah, semua itu adalah pendidikan. Dan itu sudah cukup untuk menjalani kehidupan ini. Akan tetapi karena bodohnya manusia, sehingga mereka merasa janggal dengan hal itu dan merasa khawatir. Kalau anaknya enggak sekolah nanti enggak bisa hidup. Ini salah, Pak. Justru ketika anakmu tidak bisa ilmu agama, ini enggak bisa hidup dengan benar. Ia akan terombang-ambing di dalam fitnah dunia. Adapun seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu agama, maka insyaallah akan dimudahkan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa irzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Karena itu ya ikhwan, cukupkanlah dengan ilmu syariat ini. Bagi yang kecil-kecil, bagi adik-adik kita, cukupkanlah dengan ilmu syariat ini, sudah cukup. Kamu menghafal Al-Qur'an, kamu mempelajari nahwu, kamu mempelajari bahasa Arab, kamu mempelajari sharaf, kamu mempelajari usul, kamu mempelajari ilmu mustalah, dan berusaha menjadi hamba Allah yang baik, itu sudah cukup untuk menjalani kehidupan ini. Tidak perlu khawatir bagaimana masa depannya nanti, bagaimana ia akan menjalani kehidupan nanti. Tawakkal ala Allah. Karena sesungguhnya agama ini mengatur dalam segala hal. Bahkan dalam masalah rambut. Ini mau saya jelaskan. Tentang masalah rambut. Ini karena saya capek menjelaskan kepada anak-anak. Kemarin potong, satunya dijelaskan, satunya potong lagi. Model aneh lagi. Dijelaskan satu lagi, satunya ikut lagi. Ya, jadi didengarkan ini penjelasannya. Dengarkan penjelasan tentang masalah rambut. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasannya termasuk syumul syariat ini adalah sampai masalah rambut diatur. Bahkan termasuk keadilan adalah memotong rambut secara keseluruhan. Ini termasuk adil, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kalau orang yang memotong sebagian rambut dan membiarkan yang lain, namanya enggak adil. Bukan kata saya, kata Syekhul Islam Taimiyah. Karena itu, memangkas rambut, ini sudah diatur oleh syariat. Ini lihat, kurang bagaimana syariat itu. Masalah rambut saja diatur. Masalah gaya rambut saja diatur. Bagaimana tata cara memangkas rambut yang benar. Karena itu, memangkas rambut itu harus sesuai dengan syariat. Dan melanggar dalam masalah ini, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Tentang masalah rambut, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Ya Bilal, dengarkan. Ya. Yang pertama masalah qaza. Qaza para ulama mendefinisikan adalah memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini definisi para ulama rata seperti itu. Memotong sebagian rambut dan meninggalkan yang lain. Ini namanya qaza. Qaf, zai, dan ain. Qaza'un. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada empat bentuk qaza. Di antaranya dipotong depan, ditinggalkan belakang. Dipotong belakang, ditinggalkan depan seperti cukurannya bayi. Dikuncung. Kalau dipotong depan, ditinggalkan belakang, biasanya potongannya siapa? Orang-orang mana? Cina. Mereka depannya botak, rambutnya belakang panjang. Ini orang Cina. Dulu, zaman dahulu. Kalau Cina zaman sekarang enggak gitu. Kemudian dipotong di sebagian tempat secara melcok-melcok, apa itu? Secara acak. Dan ditinggalkan yang lain. Ada beberapa kaifiyah. Yang jelas, qaza adalah memotong sebagian rambut dan meninggalkan yang lain. Dan hukumnya, di sana ada hadis Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, hadisnya melarang dari qaza. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang bayi atau seorang anak kecil dipotong dengan gaya qaza atau muha. Sebagian dipotong, sebagian yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, halikuhu kullahu au utrukuhu kullah. Potong semua atau tinggalkan semua. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah melarang dari qaza. Dan para ulama berselisih. Ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Nahi di sini adalah litanzih. Qaza hukumnya makruh. Karena itu hanya mimbab al-irsyad. Tapi ulama yang lain berpendapat di situ nahyu, di situ litahrim. Hukumnya haram karena enggak ada pemalingnya. Sementara al-asl fin nahyi at-tahrim. Asal dalam larangan itu adalah hukumnya haram. Maka qaza tidak boleh. Hukumnya haram. Yaitu memotong sebagian yang lain dan meninggalkan sebagian lainnya lagi. Para ulama seperti Syekh Ibnu Taimin dan juga Lajnah Daimah mengatakan bahkan pemahaman mereka adalah harus rata. Harus rata. Sebagian tebal dari yang lain ini pun masuk dalam qaza. Akan tetapi wallah alam ikhwan, kalau saya sendiri, kalau sudah dipotong semuanya, maka insya Allah tidak masuk dalam larangan. Yang penting bukan hilah. Nanti ini juga sudah tak potong, potong satu. Gini. Ini namanya hilah. Gak boleh kalau seperti itu. Yang penting seorang sudah berusaha memangkas rambut dengan baik, dipotong semuanya. Walaupun gak harus rata. Karena memang rata itu harus benar pakai mesin. Kalau pakai gunting gak bisa. Benar-benar rata. Pasti ada sebagian tempat yang lebih panjang. Maka seperti ini selama seorang tidak berniat untuk qaza, hanya sebagai biar pantas ya wajarnya rambut. Kadang mungkin bagian tengah, bagian atas lebih panjang dari yang lain. Selama tidak benar-benar mencolok, maka wala alam sudah lepas dari larangan qaza. Tapi kalau memang mau lebih ahsan, lebih baiknya ya potong bunder. Rata semua. Ini supaya lebih aman. Ini lebih baik. Cuma kadang gak semua orang mampu potong rambutnya bunder gitu. Bunder entek, bunder. Kayak bawa helm gitu. Ini kadang. Pokoknya ikhwan yang jelas qaza itu selama dia dipotong semuanya insya Allah sudah lepas dari qaza. Selama tidak ada hilah, tidak niat memanipulasi syariat. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tasyabbuh. Ini lebih parah. Tasyabbuh bil fusaq, tasyabbuh bil kufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ini lebih parah. Potongan gaya rambut yang menyerupai kufar, menyerupai para fusaq. Ini dilarang. Karena tasyabbuh di dalam dohir ini akan mengantarkan tasyabbuh kepada batin, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa kita dilarang menyerupai mereka secara dohir? Supaya tidak mengantarkan menyerupai mereka ke dalam batin, yaitu dalam hati keyakinan. Karena menyerupai secara dohir itu pasti karena suka. Pasti karena ngefans. Bagaimana ngefans kepada orang-orang kufar, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mereka untuk dibenci? Ini besar masalahnya. Berarti kan, man? Ya. Ini masalah ini enggak sepele ini. Masalah tasyabbuh. Apalagi didasari sengaja dalam hatinya senang kepada mereka. Ini masalah besar. Cuma masalah tasyabbuh ini definisi atau kriteria secara pastinya ini cukup rumit. Kadang bagaimana definisi rambut itu tasyabbuh dengan para fusak. Atau bagaimana batasnya. Maka wallah alam seperti ini dikembalikan kepada uruf. Karena masalah tasyabbuh kembalinya kepada uruf. Kata Syekh Ibnu Taimin. Maka selama tidak. Kalau nampak sekali tasyabbuhnya, nah semakin berat. Semakin nampak. Semakin banyak tasyabuhnya maka semakin besar dan semakin rawan resikonya. Makanya bab ini sebenarnya bab yang besar. Dan tasyabuh dilarang baik sengaja maupun enggak sengaja. Enggak harus seorang tasyabuh itu harus sengaja. Bahkan enggak sengaja pun kalau memang itu jelas-jelas menyerupai maka tidak boleh. Karena itu dalam pakaian juga tidak boleh memakai bantolun, memakai celana ketat, celana yang menyerupai celananya kufar. Orang Islam disuruh memakai syiar-syiar Islam, memakai gamis, memakai kopiah, memakai sarung. Ini adalah pakaian yang baik. Masalah pakaian ini enggak masalah sepele. Karena tasyabbuh bidzahir, penyerupaan dalam zahir ini bisa mengantarkan kepada penyerupaan dalam batin. Kemudian masalah yang ketiga adalah karena kalian di pondok. Sesuatu yang sepele kalau dilakukan di pondok ini menjadi besar. Kenapa? Karena nanti akan ditiru, karena kelihatan nanti akan ditiru oleh kawannya. Terlebih hal ini kalau dilakukan anak-anak muda biasanya didasari karena ngefans dengan idola-idola mereka dari kalangan fusak, para juhal, para orang-orang kafir. Dan ini berbahaya sekali, ini berbahaya sekali. Karena di pondok itu tempatnya untuk memperbaiki. Sementara kalau seorang ngefans dengan mereka, ini akan menghilangkan raghbah dalam thalabul ilm. Bahayanya itu. Perhatikan. Dengarkan. Kalau kalian mencintai idola-idola dari kalangan kufar barat, ini bahaya sekali. Karena itu akan menghilangkan raghbah. Jadi enggak selera terhadap ilmu. Kalau nakal tapi masih semangat belajar, mending. Tapi rata-rata kalau sudah menyukai orang-orang fusak, ini terus akhirnya enggak mau belajar. Ini loh yang saya perangi mati-matian di sini. Ini yang kita perangi, para pengajar kita perangi. Jangan sampai kemudian hilang raghbah dalam thalabul ilm. Akhirnya enggak nafsu belajar. Enggak belajar sama sekali. Enggak ada nafsu belajar. Ini yang saya sangat getol di dalam memberantas hal ini. Karena kita, apapun keadaan kita di sini berusaha untuk saling memperbaiki. Di sini ini bengkelnya manusia. Bengkelnya hati, bengkelnya orang. Biar bisa menjadi baik, kita saling ta'awun, saling menasihati. Bukan hanya guru menasihati murid, tapi juga murid menasihati guru. Kita saling ta'awun, saling tanasuh. Maka upaya-upaya yang bisa merusak itu saya benar-benar bendung. Terlebih kalau terlihat, nanti dicontoh orang. Ini berusaha kita bendung. Kalau antum melihat dari saya kekurangan dan kesalahan dalam hal ini juga tegur. Gak usah sungkan-sungkan. Gak usah diomongkan di belakang, gak usah disimpan dalam hati, tegur saja. Guru-guru kalian, pengajar-pengajar kalian, kalau ada yang salah dalam hal ini karena namanya manusia, tegur saja. Gak apa-apa. Karena kita ini saling membenahi, ini bengkel. Mekaniknya semuanya jadi mekanik. Sampean membenahi kita, sampean membenahi saya membenahi sampean. Kita saling memperbaiki mana yang bisa dibenahi. Di sini nih bengkel. Yang bisa membenahi. Yang mau dibenahi. Tidak dikhususkan guru membenahi murid, tidak. Semua kita adalah saling membenahi diri kita dan juga teman-teman kita. Makanya hal ini saya perangi sekali. Kenakalan kalau dilakukan kemudian dilihat oleh yang lain, akhirnya yang lain pengen. Jangan harap. Karena bahaya. Kenakalan kalau sudah menggenerasi ini repot. Yang besar belum selesai, yang kecil sudah siap meneruskan. Sebagaimana dalam sebagian teman-teman kita. Yang besar belum tobat, yang kecil sudah ancang-ancang untuk meneruskan perjuangan yang besar. Ini bahaya kalau sudah seperti ini, sulit dibendung. Makanya di sini walhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada, dengan banyaknya kekurangan yang ada pada kita, tetap kita berusaha untuk memotong pintu-pintu keburukan. Kalau kita enggak ta'awun, enggak saling mengerti, bapak-bapak juga enggak saling ta'awun dalam hal ini sulit nanti. Kita perbaiki di sini, di rumah, dibiarkan, diberikan fasilitas. Ini berat. Terjadi kontradiksi. Karena itu harus saling sinkron. Harus saling memahami, harus saling ta'awun. Antara pengajar, murid, bapak, orang tua, semuanya harus saling ta'awun. dengan segala kekurangan yang ada. Kekurangan pasti ada, tapi ya kita benahi. Tiap hari kita memperbaiki, tiap hari kita ragat. Tiap hari kita perbaiki diri kita dan juga teman-teman kita. Walaupun tiap hari juga dilanda dengan kekurangan, dilanda dengan kerusakan, tiap hari dibetuli. Karena itu, diingat, santri-santri enggak boleh potongan kosa. Dan herannya saya, sudah jelas-jelas enggak akan lolos, kok masih dilakukan. Itu loh herannya, buang-buang duit, potong habis 10.000, besoknya disuruh potong lagi, buang-buang duit. Iya kok kalau lolos gitu, jelas-jelas enggak akan lolos, kok masih dilakukan. Buang-buang duit. Karena itu besok lagi, enggak boleh ya, ingat. Iya bro, iya man. Nah, di pondok. Di pondok itu kesalahan kecil bisa menjadi besar karena akan ditiru. Ini ingat, ini bahayanya. Karena itu milih. Ima cukur di pondok atau cukur di luar tapi kalau ketuan kosak digundul. Milih mana? Digundul. Siapa mau milih digundul? Ya, Pak. Milih mana? Cukur di pondok gratis, paling belikan jajan pada Dimas. Atau cukur di luar tapi kalau ketahuan kosa tak gundul. Gimana? Milih mana? Lawong saya capek. Kemarin baru Bilal. Sudah tak marahi, tak suruh potong. Besoknya lagi, hamam dhisik hamam. Terus Bilal, terus Khalid, mari Khalid terus Sultan. Lah kok terus laku terus iki piye? Kok gak jerah-jerah itu lho. Terus sudah tahu gak akan lolos. Jadi ini ya kawan sebagai tambih, sebagai bentuk upaya kita untuk memperbaiki. Kita ini ikhwan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi ya sebisa kita untuk saling memperbaiki. Jadi kita harap sumbangsihnya, ta'awunnya. Antum kalau lihat saya salah, tegur saja enggak apa-apa. Lihat guru-guru antum salah, tegur saja. Enggak perlu disembunyikan. Karena apa? Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Al-mu'minu mir'atu akhi. Sebagai cermin, sebagai kaca. Saling memperbaiki, saling menegur, saling menasihati. Jadi sudah besok lagi jangan ada yang potong koza. Karena bahaya kalau dilihat adik-adiknya itu nanti adik-adiknya ikut. Yang kecil itu ikut. Keburukan kalau dilihat oleh kawannya itu yang saya perangi. Kalau keburukan kalian lakukan sendiri, bukan enggak saya enggak membolehkan. Dulu ucapan saya dipahami membolehkan. Tidak, saya tidak membolehkan, tapi itu lebih mending. Karena dosanya kamu ambil sendiri, tapi kalau dilihat orang lain, kamu misalnya nyanyian di pondok itu, bahaya sekali. Kenapa? Karena akan didengar kawanmu. Kawanmu akhirnya minta diajari. Akhirnya niru. Atau kamu tahu apa gitu dari virus di dunia luar, kemudian kamu ucapkan di pondok, nanti akhirnya mereka ikut. Sementara kita di sini capek, jungkir balik memperbaiki orang. Kemudian ada yang merusak. Ini sangat kontra sekali. Karena itu benar-benar hal ini dalam bab ini, merusak orang lain ini benar-benar berusaha tak potong beneran. Berusaha tak bendung semampu saya dan semampu kita semua. Hal-hal yang bisa menyebabkan dan bisa menularkan keburukan kepada orang lain, ini benar-benar saya perangi. Namun keburukan diri sendiri, ini urusan antum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum buat perjanjian sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kaitannya itu sudah di pondok, dan nanti akan dilihat dan diikuti oleh orang lain, ini yang kewajiban kita untuk membendung, untuk memangkas dan memotongnya. Taib. Kita masuk pada pelajaran kita itu tadi karena ada tambih dalam bab itu. Juga berkaitan dengan faedah dari Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya masalah rambut saja diatur oleh agama Islam. Dan itu termasuk keadilan, memotong sebagian rambut dan membiarkan yang lain itu termasuk kedzaliman. Itu bukan kata saya, kata Syekhul Islam Taimiyah. Qala Syekh Yahya hafizahullah, saddiqi syar'a makna dzalika khudz bil kitabi was sunnah. Maknanya adalah ambil khudz dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tamid 'ala ma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersandarlah, berpeganglah, berpedomanlah, berpijaklah sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fallahu qad amara bidzalik, sungguhnya Allah telah memerintahkan hal itu. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasulullah maka ambillah. Dan apa yang diperintahkan ataakum di sini adalah apa yang dibawa oleh beliau berupa al-amr, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah itu melarang kalian darinya maka berhentilah, termasuk yang dilarang qaza' tadi, maka berhentilah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha syadidul iqab, amat pedih hukumannya. Masalah qaza' tadi ikhwan, terutama masuk pemuda, karena kadang kalau orang tua kadang enggak sengaja, kadang masuk dipotong rambut, kadang dia sudah berusaha tapi kadang tukang potongnya memotong sesuai dengan seleranya, atau kadang enggak sengaja dalam hal itu. Ini insya Allah enggak jadi perdebatan di antara kita, karena kadang repot rambut, masalah rambut itu ada yang tipis, ada yang pendek, ada yang panjang. Karena itu sebaiknya diratakan kalau memang mau yang lebih baik. Qala wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para wali-wali. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mau mengingat. Ini adalah dalil yang sangat paten agar seorang itu tidak pernah fanatik terhadap suatu pendapat apapun selain Al-Quran dan As-Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Walaupun itu qaul fulan atau qaul anlan, tetap seorang diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti kebenaran yang paling benar, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tattabi'u min duni awliya, enggak boleh ikut kepada pendapat yang lain. Wajib untuk mengikuti yang paling dekat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri." Maka berhati-hatilah orang yang mereka itu menyelisihi dari perintahnya. Amrihi di sini kembali kepada Rasulullah. Perintahnya Rasulullah. Antusibahum fitnah, berhati-hatilah agar mereka tidak ditimpa oleh fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ini sebagai dalil bahwasanya maksiat, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada Allah, ini akan menyebabkan fitnah dan menyebabkan azab, pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia maka di akhirat. Orang-orang yang melakukan maksiat biasanya akan mendapatkan hukuman di dunia. Ini dalilnya. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, sungguh demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim. Yuhaqqimuka ay yaj'alunaka hakiman fi ma syajara bainahum, dalam apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sumalaya jidu fi anfusim haraja, kemudian setelah engkau putuskan, mereka enggak boleh mendapati dalam diri mereka ada kejanggalan atau sesak, dari keputusan Rasulullah, harus nerima. Bima mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan benar-benar mereka menerima, menerimanya, benar-benar menerima. Wa qala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah apabila Allah telah memutuskan, apabila Rasulullah telah memutuskan suatu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memiliki pilihan yang lain. Kudu melok, kudu tunduk, harus ikut, enggak boleh memilih pilihan yang lain. Wa may ya'sillah wa rasulahu, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka dia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang sangat nyata. Lihat, orang yang durhaka, orang yang maksiat kepada Allah saja dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sesat, dengan sesat yang sangat nyata. Terus piye terusan? Padahal ini hanya sekedar maksiat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya apabila seandainya mereka tidak mau istijabah, nurut kepadamu, fa'lam, maka ketahuilah mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Ini dalilnya. Orang yang enggak mau istijabah kepada perintahnya Rasulullah, tidak mau istijabah kepada perintahnya Allah, maka pasti dia itu mengikuti hawa. Wa man adallu, lihat lebih keras lagi, wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat, mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumat dzalimin, sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang dolim. Karena itu wajibnya istijabah kepada Rasulullah, kepada syariat, kepada al-haq, wajib untuk tunduk. Kalau kamu belum bisa mengamalkannya, minimal tunduk dengan ilmiah, secara maklumat, ya ini benar. Walaupun kamu belum bisa mengamalkannya, jangan ngeyel. Karena bahaya. Seorang yang ngeyel kepada kebenaran, ini dikatakan waman adallu, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena itu kalau kamu mengetahui kebenaran, maka akuilah walaupun belum kamu lakukan. Siapa tahu besok-besok Allah memudahkan untuk melakukannya. Jangan ngeyel, jangan bantah. Jangan juhud terhadap kebenaran. Qala wa takdzibu syar'i kufrun, dan mendustakan syariat itu hukumnya kufur. Man lam yusaddiqil haditha as-sabita au jahada ayatan wahidatan au harfan wahidan min kitabillahi kafar. Barang siapa yang tidak membenarkan satu hadis yang telah tetap, atau dia mengingkari satu ayat saja atau satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Termasuk kekufuran adalah mengingkari hadis yang sudah tetap. Kamu ingkari, kamu tidak percayai, kamu bantah. Atau ayat, satu ayat saja kamu bantah, kamu dustakan. Maka ini termasuk kekufuran. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah?" Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah, wa kadzdzaba bisyirki, dan dia mendustakan kebenaran, kejujuran. Idza'a, ketika kebenaran itu datang kepadanya. Alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah di dalam jahannam itu ada tempat kembali bagi orang-orang kafir? Di sini dikatakan oleh Allah kafirin, bagi orang yang kadzdzaba 'ala Allah dan juga kadzdzaba, mendustakan. Walladzi ja'a bisidqi, dan orang yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, yang mereka maui di sisi Rabb mereka, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha. Anak-anak kalau ngafal itu mesti askhatallahu. Diingat surat Muhammad ini, askhatallaha, Allah sebagai mansub ala ta'zim atau sebagai maf'ulun bihi. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa-apa yang membuat Allah marah. Jadi Allah di situ bukan fa'il, tapi justru malah dimarahkan. Maskhatallaha wa karihu ridwana, dan mereka membenci keridhaan Allah. Fa ahbata a'malahum, maka hal itu menghanguskan amalan-amalan mereka, membatalkan amalan-amalan mereka. Ya, membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membenci kebenaran. Ini bisa membatalkan amalan. Wa min ridwanillah ittiba'u syari'atillah, dan di antara ridho-ridhonya Allah adalah mengikuti syariatnya Allah. Wa man a'rada a'radallahu anhu, dan barang siapa yang berpaling maka Allah akan berpaling darinya. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain min hadis Abi Waqid Al-Laitsi, Abu Waqid namanya adalah Al-Harits bin Auf. Abu Waqid Al-Laitsi namanya adalah Al-Harits bin Auf. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ketika Rasulullah mengadakan majlis, kemudian ada tiga orang. Satunya datang mencari celah di majlis dan duduk, satunya malu-malu duduk di belakang, satunya lagi pergi. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, yang satu tadi dia datang kepada Allah, maka Allah pun datang kepadanya. Yang satunya lagi ia malu, maka Allah pun malu. Yang satunya lagi berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis, salah satu hadis yang masyhur dalam adab thalabul ilm, disuruh mendekat. Ini hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, makna zikr kemarin sudah kita lewati panjang lebar dalam pelajaran kitab tauhid. Fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka ia akan memiliki, mendapatkan kehidupan yang sempit. Makane wong nek melawan kebenaran uripe sesek. Urip hidupnya sengsara, banyak cobaan, rezeki-rezeki jadi sempit gara-gara melawan kebenaran. Makanya kembalilah kepada kebenaran, hidupmu akan tentram. Karena ini janjinya Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, ia akan mendapati kehidupan yang sempit. Bisa sempit dalam rezeki, bisa sempit dalam kesehatan, bisa sempit dalam pikiran. Hidupnya banyak masalah, banyak cobaan. Ini gara-gara berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati aman, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau mengutusku dalam keadaan buta? Membangkitkanku dalam keadaan buta. Dulu aku melihat. Qala kadzalika. Allah mengatakan, itulah atas ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasita, tapi engkau melupakannya, meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga pada hari ini juga engkau diterlantarkan. Qala shaddiqi syar'a fi ma ja'ahu bihi min ahkam, benarkanlah syariat dalam apa-apa yang datang dari masalah hukum. Qala Allah taala, inil hukmu illa lillah, berhukumlah dengan hukum Allah. Karena tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ayat ini, lihat. Qala Allah taala, inil hukmu illa lillah. In di sini adalah apa? Nafiyah. Tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Karena itu hukum-hukum selain Allah itu batil. Amara alla ta'budu illa iya. Allah telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini di zamannya Nabi Ya'qub. Ucapannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena masalah hukum, berhukum dengan hukum Allah ini adalah termasuk yang seluruh syariat sepakat. Karena ini masalah tauhid. Enggak ada di zaman dahulu berhukum dengan hukumnya manusia kemudian boleh, tidak. Masalah hukum, hukumnya Allah ini semenjak zaman dahulu. Karena itu enggak benar kalau Nabi Yusuf dikatakan berhukum dengan hukumnya kufar, tidak. Enggak benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh para orang-orang politik berdalil Nabi Yusuf menjalankan kerajaan dan berhukum dengan hukum kerajaan, ini enggak benar. Qala wa min ghaib, benarkanlah tentang masalah ghaib. Qala Allah Ta'ala, faqul innamal ghaibu lillah, maka katakanlah. Perkara ghaib itu hanya milik Allah. Innama al ghaibu lillah. Innama termasuk adatul hasr. Adat membatasi. Dan adat membatasi yang paling tinggi itu adalah nafi dan isbat. Perhatikan, masalah hasr itu ada dua. Hasr itu ada dua. Hasr hakiki dan hasr idhafi. Pembatasan yang hakiki yaitu yang benar-benar memang enggak ada selainnya. Dan juga ada hasr idhafi, pembatasan yang sifatnya itu relatif. Seperti enggak ada bakso kecuali di situ misalnya. Binisbah di Sugian, kalau di yang lain banyak. Gitu loh. Itu namanya hasr idhafi. Dan la ilaha illallah itu termasuk hasr idhafi. Karena yang ditiadakan di situ bukan wujud sesembahan. Tapi yang ditiadakan adalah hukuk, hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah hasr. Bisa dilihat dalam pembahasan akidah wasithiyah. Hasr itu ada dua, hasr hakiki dan hasr idhafi. Dan adawat atau sigoh hasr yang paling tinggi adalah nafi dan isbat. Dan innama ini termasuk yang di bawahnya. Tapi masalah ini masih panjang. InsyaAllah akan kita ambil di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.